Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah Pertemuan yang lalu kita membaca Asar dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu yang memiliki hukum marfu'. Karena yang demikian itu tidak mungkin beliau katakan dari akal pikiran beliau. Nah, berhubungan dengan perkara yang ghaib. Ada beberapa faedah berhubungan dengan riwayat mauquf tersebut yang kita ambil pada pertemuan yang lalu, mulai dari sisi sanad, ada faedah berhubungan dengan nama Musayyab. Apa faedah berhubungan dengan nama ini? Indak ya Rifki. Naam, kullu musayyabin fa bil fathi siwa abi sa'idin fa li wajhaini hawa. Semua nama Musayyab di dalam kitab hadis ikhwani fillah semuanya di fathah Musayyab. Kecuali satu orang saja, yaitu apa? Abunya Sa'id. Yaitu siapa? Sa'id ibn al-Musayyab. Nah, ini khilaf apakah Sa'id ibn al-Musayyab atau Al-Musayyib. Tapi kalau selain itu, maka semuanya dengan memfathah ya Musayyab. Ingat-ingat. Kemudian kemarin juga faedah berhubungan dengan riwayat Musayyab Ibn Rafi'. Ini faedah bagus ketika dia meriwayatkan dari sahabi. Ditekankan oleh Yahya bin Ma'in tidak mendengar dari seorang sahabi pun kecuali siapa dan siapa? Intakarin. Kecuali dua, yaitu nah, kecuali Al-Bara ibn Azim dan Abi Iyas Amir ibn Abadah. Nah, dan berhubungan dengan asar yang mauquf. Kapan suatu asar mauquf bisa dihukumi marfu'? Indak Ismail. Ada berapa syarat asar yang mauquf memiliki hukum marfu'? Ada berapa syarat dulu? Dua syarat. Yang pertama, bahwasanya apa yang dikatakan itu termasuk di antara hal-hal yang tidak mungkin untuk dikatakan berdasarkan pemikiran. Naam. An yakuna mimma la majala lirra'yi fihi. Naam, tidak ada peluang untuk seorang naam menuangkan pemikirannya padanya. Kenapa? Karena berhubungan dengan perkara ghaib atau berhubungan dengan pahala-pahala dan seterusnya. Syarat kedua, enam sahabat tersebut bukan termasuk orang yang sering meriwayatkan dari Israiliyat. Nah, ini penting akhwanifillah karena akan berhubungan dengan asar yang akan kita baca pada malam hari ini. Taib. Qala al-imamu Muslim rahimahullahu ta'ala wa haddathani Muhammad ibn Rafi' qala haddathana Abdul Razzaq قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. Rijal sanadnya 6. Perhatikan mulai dari Muhammad ibn Rafi' Al-Qushairi maulahum. Ya Al-Qushairi An-Naisaburi berarti sama dengan nisbah siapa? Imam Muslim rahimahullahu taala. Guru dari Imam Muslim dan juga para a'immatul hadis kecuali Ibnu Majah. Yang dikeluarkan berarti oleh Ahlu Sunnan. Nah, juga Imam Ahmad, Imam Bukhari. Yang dari Ahlu Sunnan yang tidak mengeluarkan dari Muhammad bin Rafi ini Ibnu Majah saja. Dan beliau termasuk dari qarin Imam Ahmad karena rihlah bersama-sama dengan beliau, seorang syekh yang thiqatun thabtun. Dikenal dengan semangat dalam rihlah menuntut ilmu hadis. Dan juga dikenal dengan kezuhudannya. Sampai digelari dalam biografinya Az-Zahid. Kemudian, qala haddatsana Abdul Razak. Abdul Razak yang dimaksud imam yang masyhur, Abdul Razak Ibn Hammam Al-Himyari As-San'ani Abu Bakar, ya, kunyahnya Abu Bakar, yang lebih dikenal dengan Imam Abdul Razak As-San'ani rahimahullahu ta'ala, pemilik kitab yang masyhur apa itu? Kitab Abdul Razak Indak Ahmad Musannaf, salah satu kitab rujukan pokok. Nah, dalam apa? Dalam Asar-asar ikhwan. Dua kitab musannaf yang sangat penting ketika seorang ingin mencari asar, yaitu Musannaf Abdul Razak dan Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Dan ini imam, tidak diperselisihkan tentang keimamahannya. Thiqatun hafidhun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala uji beliau di akhir umurnya dengan kebutaan. Sehingga ada perubahan dari sisi hafalan. Ada sedikit taghayyur. Taghayyur di akhir umur beliau dikarenakan kebutaan. Namanya buta tentunya seorang sulit untuk muraja'ah, sulit untuk menulis. Makanya ikhwan fillah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat mata ini, gunakan sebaik-baiknya. Di sana ada orang-orang yang betul-betul kehilangan pandangan, ya, kehilangan untuk bisa melihat. Padahal apa? Seandainya mereka diberi jangka waktu lama melihat, bisa memberikan kebaikan yang lebih banyak lagi mungkin. Tapi demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana. Sebagian manusia diberi mata tapi tidak mampu memanfaatkan matanya untuk apa, sehingga digunakan untuk hal-hal yang buruk, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula pada Abdul Razak ada hal yang diperbincangkan oleh para imam, yaitu berhubungan dengan apa? Dengan tasyayyuknya beliau. yaitu terpengaruh dengan pemahaman Syiah. Cuman Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika ditanya oleh sang putra, "Sa'altu abi hal kana Abdul Razzaq yatashayyu wa yufritu fit tashayyu?" Faqala, "Amma ana falam asma' minhu fi hadha syai'a." Ini lihat kehati-hatiannya Imam Ahmad. Di sini faedah. Dalam keadaan berita itu masyhur, tapi karena Imam Ahmad tidak mendengar sama sekali. Nah, bukti dari apa tasyayuknya Abdul Razzaq, maka beliau mengatakan, "Adapun aku, maka aku tidak mendengar dari dia, yaitu dari Abdul Razzaq, dalam permasalahan ini sedikit pun." Nah, dan kalau kita perhatikan dari riwayat-riwayat Abdul Razzaq rahimahullahu taala, maka istilah wa kana yatashayya ikhwani fillah, nah, adalah beliau terpengaruh dengan Syiah, maka jangan sampai seorang menganggap apa seperti Syiah pada zaman sekarang yang memiliki berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan. Baik. Dan beliau sendiri telah menepis berita-berita itu dalam riwayat beliau dari Abdullah bin Ahmad. Beliau mendengar dari Salamah ibn Syabib yang mendengar langsung dari Abdul Razzaq, "Wallahi man syaraha sadri qattu an ufaddila aliyan ala Abi Bakrin wa Umar rahimallahu Aba Bakrin wa Umar wa Uthman man lam yuhibbuhum fama huwa mu'min." Wa qala authaqu a'mali hubbi iyyahum. Ini. Jadi sangat jauh ikhwan antara apa tasyayyu' yang dinisbahkan kepada Abdul Razzaq dengan orang-orang Syiah pada zaman sekarang. Karena kemungkinan maksud tasyayyu' ini yaitu ada sedikit apa kecondongan untuk mengedepankan Ali daripada Uthman. Adapun berhubungan dengan Abu Bakar dan Umar, maka Abdul Razzaq mengatakan, "Demi Allah, dadaku tidak akan lapang sedikit pun untuk mengedepankan dari sisi keutamaan yaitu Ali atas Abu Bakar dan Umar." Yaitu dia tidak akan berani untuk mengedepankan Ali atas Abu Bakar dan Umar. Semoga Allah merahmati Abu Bakar dan Umar serta Uthman. Siapa saja yang tidak mencintai mereka, maka dia bukanlah mukmin. Bahkan beliau mengatakan, "Amalanku yang paling aku harapkan adalah bakal cintaanku kepada mereka." Jadi dari sisi ini beliau jelas mengedepankan Abu Bakar dan Umar. Cuman tidak tegas bahwasanya beliau mengedepankan Uthman atas Ali. Nah, mungkin dari sinilah beliau kemudian dinisbahkan pada tasyayyu'. Atau dikarenakan pesannya kecintaan beliau kepada Ali radhiyallahu anhu. Sehingga apa yang dikatakan ini tidak kemudian menjadikan riwayat-riwayat beliau ditinggalkan. Qala ahbarana Ma'mar. Ma'mar, imam masyhur Ma'mar bin Rashid al-Azdi. Abu Urwah Al-Basri rahimahullahu taala. meriwayatkan dari sederetan para imam di antaranya Thabit Al-Bunani, murid Imam murid apa? Anas bin Malik, demikian pula Imam Zuhri, Qatadah, Ayyub As-Sakhthiani. Nah, dan yang lainnya termasuk di sini Saleh bin Taus. Dikatakan oleh Al-Khalili athna alaihi Syafi'i wa rawa Ibnu Mubarak fir Raqaq an Ma'mar an Sa'id al-Maqburi hadithan. Imam Syafi'i memuji beliau. Demikian pula beliau dikenal dengan kefaqihan dan naukana faqihan hafizan mutqinan wari'ah. Terkumpul padanya keutamaan banyak. An ibn Tawus, nama beliau Abdullah. Naam. Abdullah ibn Tawus ibn Kaisan al-Yamani. Putra dari imam masyhur yaitu Tawus bin Kaisan. Naam. Abdullahnya thiqatun fadilun abid. Abinya yaitu Tawus bin Kaisan juga seorang apa thiqatun fadilun faqih. Subhanallah. Dan ini tentunya yang diharapkan oleh setiap orang tua, ikhwan. Ketika apa? Naam. Orang tua mencontohkan kepada anak-anaknya dengan kegigihan dalam belajar, kegigihan dalam beribadah, maka diharapkan juga anak-anaknya mengikutinya. Dan betapa bagusnya keluarga yang apa? Yang makmur dengan ilmu. Yang diperbincangkan di rumah adalah seputar ilmu. Berkumpul dengan anak-anak, mereka apa? Mempelajari ilmu, memurajahkan hafalan dan seterusnya. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq. Tawus ibn Kaisan, seorang tabi'in, meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Ini juga seorang sahabat yang mulia, dikenal dengan kegigihan dalam belajar, kegigihan dalam mencatat. Bahkan sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Makana ahadun aktsara hadisan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni illa Abdullah ibn Amr fa innahu kana yaktubu wa kuntu la aktub." Tidak ada seorang pun yang lebih banyak hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang lebih banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dariku kecuali Abdullah bin Amr. Ya, maksudnya apa? Tidak ada yang lebih banyak hadisnya dari Abi Hurairah kecuali Abdullah bin Amr. Karena beliau menulis sedangkan aku, kata Abu Hurairah, tidak menulis. Di sini pentingnya, ikhwan, seorang walaupun mungkin hafalannya tidak bagus, tapi kalau dia rajin mencatat, kemudian membaca kembali catatannya, akan mendapatkan faedah yang banyak. Dan selain kegigihan dalam belajar, beliau juga gigih dalam beribadah. Dikenal dengan apa? Dengan abidus sahabah. Di antara ahli ibadahnya para sahabat. Walaupun para sahabat semuanya, ikhwan, ahli ibadah, tapi ini sangat semangat dalam ibadah. Dan masuk Islam jauh-jauh hari sebelum bapaknya. Beliau mengatakan dalam riwayat ini, "Inna fil bahri syayatina masjunah." Sungguhnya di lautan itu ada syaitan-syaitan yang dipenjara. "Awthaqaha Sulaiman." Telah mengikatnya Sulaiman. Yushiku an takhruj. Yushiku ini termasuk af'al muqarabah, menunjukkan hampir-hampir dekat. Nah, hampir-hampir syaitan-syaitan itu dekat untuk apa? Keluar. Fataqra'a 'alan nasi Qur'ana, sehingga dia membacakan Quran kepada manusia. Yaitu Quran yang sudah diubah-ubah oleh mereka untuk menyesatkan orang-orang yang jahil. Naam. Dan al-bahr di sini, ikhwan, dengan naam al-ahdiyah dimungkinkan yang beliau maksud adalah al-bahrul ahmar. Taib. Karena itulah yang naam muncul di benak ketika disebutkan secara mutlak berhubungan dengan apa? Naam, dengan munculnya ini syaitan-syaitan dari sana. Dan syaitan yang dimaksud ini syaitan dari kalangan jin. Karena syaitan terbagi jadi dua, syaitan minal ins dan syaitan minal jin. Syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan jin. Tapi yang dimaksud di sini dengan keterangan Authaqaha Sulaiman menunjukkan yang dimaksud adalah syaitan dari kalangan jin yang telah diikat oleh Nabiullah Sulaiman. Nah, yang ditahan di penjara di lautan. Dan kalau kita perhatikan hadis ini, ikhwan, nah, berhubungan dengan perkara ghaib yang tidak boleh seseorang kemudian mengada-adakan dari pemikirannya sendiri. Di mana Abdullah bin Amr bin Al-As memberitakan tentang apa? Tentang adanya syaitan-syaitan yang dipenjara, dibelenggu oleh Sulaiman dan hampir-hampir keluar sehingga dia membacakan Quran kepada manusia. Nah, jadi ini riwayat yang mauquf dari Abdullah bin Umar dengan sanad yang sahih, tapi apakah memiliki hukum marfu' atau tidak? Nah, disinilah yang perlu kita ingat syarat di depan tadi. Ada dua syarat dihukuminya riwayat mauquf menjadi marfu'. Dan untuk riwayat ini tidak terpenuhi syarat yang kedua. Dikarenakan Abdullah bin Amr bin Al-As dikenal beliau apa sering mengambil dari Israiliyat. Karena semangatnya dalam membaca, ikhwan fillah, nah, semangat dalam membaca sampai-sampai beliau juga membaca apa? Berita-berita dari Bani Israel, dari kitab-kitab mereka. Nah, inilah yang mengakibatkan perkataan-perkataan beliau yang berhubungan dengan hal-hal yang gaib, kemudian hal-hal yang tidak mungkin seorang mengeluarkan dari sekedar pemikirannya belaka, tidak dihukumi marfu'. Adapun untuk menyatakan benar atau tidaknya, ya kita naam mutawakif, naam kita tawakuf, naam tentang benar tidaknya. Taib. Tapi dari sisi banyaknya kedustaan, juga banyaknya naam orang-orang yang ingin merusak Al-Quran, maka itu sangat jelas. Cuman kita yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Allah telah menjanjikan bahwasanya Dialah yang menjaga Al-Qur'an, sehingga tidak ada seorang pun dari kalangan orang-orang yang menyimpang, baik itu rafidhah, baik itu orang-orang mulhid ataupun yang lainnya, ingin mengubah-ubah Al-Qur'an, mesti akan terbongkar kedoknya. Nah, pada sebagian kitab disebutkan hikayat, yaitu dalam kitab Fathul Mulhim, sebuah hikayat, ikhwan. Nah, di mana pengarangnya mengatakan, dikutip oleh Syekh Muhammad Ibn Ali bin Adam Al-Ethiopi rahimahullahu ta'ala, beliau mengutip dari Fathul Mulhim sesuatu yang apa? Kejadian yang mendukung apa yang diungkapkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, yaitu qad ra'ayna qabla 20 sanah anna syaitan tamatsala fi surati ad-duktur ya min janan al-injilizi. Nah, sungguh sebelum 20 tahun yang lalu aku melihat syaitan yang menyerupai nam bentuk doktor nam Inggris, ya doktor Inggris. Fa akhraja Qur'anan min mara'il bihar. Kemudian dia mengeluarkan Quran dari apa? Dari balik lautan. Wa 'aradahu 'alan nas. Kemudian dia apa? Memaparkannya kepada manusia. Ma'adi'aihi annahu mushafun atik, bersamaan dengan klaim dia bahwasanya ini adalah mushaf yang kuno. Mukhalifun li hadhil masahif al-mawjudah, yang menyelisih mushaf-mushaf yang ada, yang di tangan oleh, yang di tangan kaum muslimin. Tidak ada yang menyamainya. Naam. Wa kana ghurduhu itsbat at-tahrifi fil Qur'an, dan tujuannya adalah untuk menetapkan tahrif, yaitu penyimpangan makna di dalam Al-Qur'an. Ini tujuan dari apa? Doktor yang merupakan apa? Penjelmaan dari syaitan itu. Kata bi walhamdulillah, manusia pada zaman tersebut dah apa? Dah terpengaruh dengannya, dan tidak berhasil usaha syaitan ini untuk mempengaruhi manusia dengan mendatangkan mushaf yang telah apa? Telah diubah-ubah tadi. Naam. Wallahu taala alam. Ini yang disebutkan dalam Fathul Mulhim dan Uhdah, yaitu tanggung jawab kepada nam sahibul hikayah. Tapi tidak menutup kemungkinan memang syaitan mengusahakan dengan banyak cara, sebagaimana pula dikuatkan oleh athar Ibnu Mas'ud sebelumnya, di mana apa? Syaitan datang menyerupai bentuk manusia, kemudian apa? Menimbulkan kerancuan-kerancuan di tengah manusia. Dan fakta yang jelas yakin dulu juga ketika apa? Di perang Uhud. Naam, syaitan menyeru naam tentang apa? Tentang berita wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendustai kaum muslimin untuk apa? Untuk menurunkan semangat mereka. Diberitakan bahwasanya Muhammad qad qutil, Muhammad telah terbunuh, sehingga naam semangat kaum muslimin saat itu naam tentunya apa? Tentunya melemah. Tapi alhamdulillah kemudian Allah Subhanahu wa taala kuatkan kembali ketika diketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Naam. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah, dari akan diberi perlindungan dari godaan-godaan syaitan dan gangguan-gangguannya. Karena mereka terus-menerus akan menimbulkan gangguan di tengah-tengah manusia. Naam. Banyak-banyak memohon perlindungan, mulai dari masuk rumah baca bismillah sehingga tidak ikut masuk. Naam. Makan baca bismillah. Masuk kamar mandi juga baca doanya agar dilindungi dari apa? Dari naam penglihatan syaitan, dari penglihatan para jin yang akan mengganggu. Nasallallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma.